ngobrol yang tidak sehat. Dan seminar kali ini adalah kita mau membahas tentang ngobrol sehat, di mana narasumber nanti adalah Dr. Haji Agus Ali Fauji, PGD Polmed ICU Paliatif. Dokter yang sangat kondang sekali, beliau profil beliau sangat terkenal. Beliau adalah sosok yang humble sekali bagi seluruh pengunjung yang mau mendengarkan dan yang punya waktu, monggo. Kumpul-kumpul ini berarti sehat sosial. Okay. Ada orang yang fisiknya bagus, nggak stres tapi di rumah terus, itu belum sehat sosial. Terus harus balance ya, bersosialisasi ya. Yes, betul. Di acara komunitas, di acara PKK, acara apapun lah, ya selalu antusias datang. Kalau misalnya orangnya sehat tapi hatinya nggak bahagia, nggak happy, cemberut aja gitu, banyak mikir-mikir sesuatu. Itu akan mempengaruhi fisiknya nanti. Oh, ya. Seperti itu. Jadi seperti penyakit-penyakit diabetes, darah tinggi, kolesterol dan itu penyebabnya adalah psikologis, pikiran. Oke. Makanya sekarang ada namanya penyakit psikosomatik, ya. Jadi orang itu sehat, dicek sehat semuanya, tapi nggak bisa tidur, ya, gelisah. Ya. Orang yang suka marah-marah, emosional. Nah, siapa ya itu ya? Termasuk cerewet itu, itu gangguan psikologis. Ya itu di samping dokter itu suka marah-marah dong. Mbak, aku pernah baca sama dokter Agus. Iya. Nah, kemudian sehat. Kultural, artinya kita harus bisa berbaur dari daerah mana saja, ya, dari seluruh Indonesia ini saudara-saudara kita semuanya. Betul. Jadi kalau ada orang kok suka bertengkar itu nggak sehat. Nggak sehat. Ya. Orang minder itu kalau sekarang sehat. Kalau sekarang itu bahasanya nyinyir. Ya. Ya. Pokok kalau dia banyak musuhnya itu berarti nggak sehat ya. Orang emosional aja nggak sehat. Betul. Yang sehat itu adalah bisa memaafkan, itu sehat. Betul. Ya. Kemudian sehat spiritual, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dia tidak pernah mengeluh. Kalau orang sering ngomong aduh, nggak bisa. Sambata ya. Sambat. Mengeluh. Ya. Sekarang banyak orang mengeluh. Mengeluh. Ya. Dikit-dikit ya, kalau di dikasih rezeki sedikit dia mengeluh. Betul. Instagram. Dikasih banyak tambah selingkuh. Nah itu. Kemudian sehat lingkungan yang kondusif, yang produktif, bukan yang provokatif. Makanya hati-hati dengan main WA. Kadang-kadang terprovokatif kita ikut, nggak sehat kita masuk lingkungan yang nggak sehat. Ya, jadi hati-hati, boleh main WA, gadget dan sebagainya, tapi yang baik, yang sehat. Ya, jangan larut dengan komentar yang hoax dan lain sebagainya, nggak sehat. Ya. Terakhir adalah sehat finansial. Iya, itu yang biasanya yang bikin sehat finansial itu kalau orang itu sering menolong, sering bersedekah, itu sehat finansial. Sering menolong, jadi hidup itu adalah tolong menolong. Dan kita bisa menjadi manfaat buat orang bukan lain, bukan mengharapkan pemberian orang lain. Jadi, orang yang sehat finansial itu ayo jalan-jalan ke Cinta traktir itu sehat. Tapi kalau yang aku beliin ini mau beli itu nggak sehat. Sehat. Itu beli gitu ya. Oke. Nah itu tadi definisi tentang sehat sebelum kita lanjut lagi. Mungkin nanti dokter akan mengupas semuanya dulu, baru nanti akan boleh ada pertanyaan, begitu. Gangguan jiwa mulai dari cemas, anxiety, stres, sampai bunuh diri, itu banyak sekali. Jadi kenapa yang nomor satu adalah bersyukur. Orang kalau bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu mengeluarkan namanya hormon kebahagiaan. Di situ ada endorfin, serotonin. Endorfin itu menghilangkan nyeri. Jadi kalau orang bersyukur, banyak bersyukur, itu nyerinya hilang. Jadi kalau ada orang masih terasa nyeri, itu berarti dia orangnya mendendam, jengkel, gak enak, gak cocok, dan lain sebagainya. Itu keluar namanya hormon kortisol, rusak. Itu yang memicu daripada diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu dahsyat dengan endorfin, serotonin kreatif inovatif, dopamin untuk semangat, oksitosin untuk kasih sayang. Jadi senyum, berkata yang baik. Kalau misalkan berdebat, dia selalu ngalah. Dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Dia selalu terima kasih kalau dikoreksi orang lain. Ma, mama jangan suka marah-marah, kasihan anaknya, sudah sekolah sore, masih diomel-omeli. Kadang-kadang, gak usah ikut-ikut, ma. Didik anak itu gak gampang. Tak terus lambing. Itu gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Jadi, kita orang yang hebat itu orang yang mau introspeksi diri, mau terima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Itu orang yang hebat. Tapi kalau orang itu suka mengkritik orang lain, orang itu kotor hatinya. Hatinya perlu di detox, emotional detox. Tapi kalau hijabers, Sidoarjo ini sudah emosinya sudah luar biasa, namanya emotional balance, ya. Itu rezeki aja yang masuk, makanya badannya sehat sehat. Jadi kalau ada orang jalannya sulit, jalan itu sulit, itu dia bebannya berat, jalannya tuh sulit, apalagi dia suka pegangi lututnya, ini orang itu banyak musuh, ya. Lain sama hijaber Sidoarjo. Orang nggak ada beban, nothing to lose, jadi jalan. Nah, itu jalan yang nggak ada beban, ya. Jadi nothing to lose, ya. Dia kadang-kadang dikritik orang nggak apa-apa, tak maafkan, walafin aninas, suka memaafkan, ya. Dia nggak gampang sakit hati, nggak gampang baper, nggak, ya. Jadi relax, ya. Orang yang jalannya miring ke kiri, ini orang itu berat pikirannya, bebannya berat. Karena kortisolnya yang tinggi. Nah ini berat, ya. Padahal kita tahu bahwa hidup itu titipan. Orang yang hebat, orang yang sukses, pasti dia pernah pada titik nol, pernah dijewer sama orang. Pasti, coba tanya. Saya pernah sampai titik nol, ya. Tapi saya bangkit. Jadi bersyukurlah kalau ada orang misalkan ditipu orang, sakit, terus dia gagal, itu dijewer sama orang. Dia harus cepat berubah. Alhamdulillah. Ditambah. Astaghfirullahaladzim, dia introspeksi diri, mohon pertolongan. Jadi gak ada kesulitan dalam hidup. Yang sulit adalah dirinya sendiri. Dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilaku. Makanya hijabers Sidoarjo, saya harapkan keluarkan kekuatan kita, the power of heart, hati yang bersih, hati selalu ingat kepada Tuhannya, tidak selalu ngeyel. Kadang-kadang sama anaknya gini, kamu ada cerita nak, ada mah, anu ini tuh anak ibunya temanku gini, belum selesai ibunya sudah ngomong, gak bisa, kamu gak suka, gak bisa, gak bisa. Kadang-kadang sama anaknya, dulu, anaknya ngomong, ma itu dulu, ma ini sekarang, dulu lagi. Jadi dia itu selalu, jadi orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang yang egois itu rendah di hadapan Tuhan dan rendah di hadapan manusia. Ada kemarin seorang ibu bapak datang ke saya, ke rumah saya. Bagus, suamiku ini loh, kok beberapa hari ini diem aja, takjak bicara, diem aja. Saya cek kepada suaminya, Pak, Bapak kalau diajak bicara istrinya kok diem, apa Bapak ini bisu? Enggak Pak Agus, tapi gimana ya, aku baru ngomong sedikit ini sudah diempok, ngomong diempok, wes tak karep mubu, pek ngapun. Jadi ada sekarang banyak ibu-ibu ini belum tua, 45 tahun, 50 tahun, sudah sulit jalannya, bahkan banyak yang Parkinson, ya, gak bisa jalan. Ternyata semua dipikir, suami dipikir, anak dipikir, komunitas dipikir, PKK dipikir, jadi enggak, ya. Badannya enggak, brain atrophy, otaknya mengkeret sebelum waktunya, itu mulai banyak sekarang. Saya satu hari itu 3 orang itu kena brain atrophy, ngapain semua dipikir, jangan, berat bebannya. Orang ini terus ke Jakarta, terus ke Singapura. Pak Agus, aku second opinion ke Singapura. Oke, silakan. ulang-ulang, gak ada obatnya. Ibu mau sembuh? Mau. Ibu istighfar, obat sama Allah, lakukan perubahan yang baik semua orang. Ngapain dipikir semuanya? Hidup ini tim, komunitas tim, keluarga tim, bekerja tim. Kanker itu bukan penyakit keturunan, penyakit gen. Kalau orang mikir gennya tertekan, kalau mikirnya dikurangi, gennya remodeling lagi. Makanya boleh mikir, tapi jangan kepikiran. Ada suami, ada anak, ada teman, ada sahabat, sharekan. Orang yang introvert, ada masalah dipikir, itu resikonya kalau nggak jantung ya kanker. Tapi kalau cerewet, itu resikonya stroke. Jadi yang bagus itu tengah-tengah saja. Ya. Makanya saya melihat saudara-saudara ini, ibu-ibu ini sepintas sudah saya kelihatan bagaimana tipenya. Ya, kelihatan. Karena hati ini muncul di auranya. Ya, hati yang bersih. Hati yang memaafkan itu ya. Apalagi detak jantung. Detak jantung orang yang istiqomah, karena hidup itu adalah baiklah dengan Tuhannya, baiklah dengan sesama dan lingkungannya, banyaklah menolong, hanya itu aja. Orang yang istiqomah itu suara jantungnya seperti jarum jam. Tapi kalau orang banyak utang, itu kelihatan dari wajahnya, bibirnya kecil, dahinya mengkeret. Jadi kalau ada pasien saya, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, bibirnya kecil, dahinya mengkeret, akan utang. Kok ngerti Pak Agus? Lah bener kan enggak? Bener Pak Agus. Tapi aku tuntunan Pak Agus, aku periksa, cek mantep Pak Agus. Ya, tak periksa. Suara jantung orang yang banyak utang, bibirnya kecil, dahinya mengkeret. Orang bibirnya kecil, ya kan mesti mengeluh terus. Ada apa? Lontong. Lain sama hijab, bersih Doarjo. Bibirnya lebar, gimana bu kabarnya? Jadi bibir yang lebar itu menandakan bersyukur. Makanya ya, kalau naik pesawat Garuda, pramugari itu kalau pelayanan mesti nyambutnya gini. Gak ada, saya masuk pramugaruda terus pramugarinya gini. Ini gak ada, nah, semua mesti sendiri ya, menandakan bahwa dia menyambut dengan senang hati ya. Jadi nomor satu yang sulit untuk diri saya ya, satu adalah introspeksi diri, muhasabah. In asantum asantum li anfusikum wa in asantum falah. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu sendiri. Jadi kada orang yang enggak enak hidupnya, enggak susah, masih susah, enggak bahagia, enggak usah nyalakan siapa-siapa. Dia introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Change. Kartini-kartini Indonesia, kartini-kartini Jabers harus mau change. Mindsetnya harus berubah, bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada komunitas, pada masyarakat, pada bangsa dan negara, pada tetangga sekitar saya. Kedua, sikapnya harus diubah. Tidak membenci, tapi memuji. Tidak mengejek, tapi mengajak. Tidak memukul, tapi merangkul. Tidak menghujat, tapi mendekat. Tidak destruktif, tapi inovatif. Tidak membentak, tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Yang ketiga, change-nya adalah action positif seperti sore hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kalau orang istiqomah, happy hidupnya. Itu suara jantungnya, deng, deng, deng, deng. Tapi kalau orang banyak utang, tempelkan dek langsung, deng. Ini orang galau, ya. Tapi sekarang mulai banyak suara jantung yang namanya bradikardi, aritmia, deng, deng, hilang, berdek dek hilang. Itu suara jantung orang yang selingkuh. Berdek dek hilang, berdek dek hilang, berdek dek ketemuan langsung mati. pertanyaannya, kita menghadapi seseorang kita sudah pernah menyikapi dengan cara yang seperti itu. Iya. Berubah, tapi balik lagi nih. Habis itu balik lagi kan, terus kita pingin nih cari cara yang lain ya, cari cara yang baru gitu. Gimana deh seperti itu? Bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Terima dong pendapat orang lain. Jangan pendapat kita suruh terima orang lain, tapi pendapat orang lain tidak mau diterima, tidak fair. Tepuk tangan untuk Mbak Tati. Yes, luar biasa. Silakan. Masih ada lagi. Ya. Berarti intinya kita harus konsisten dengan ini ya. Terus. Iya. Kalau itu berhasil, wow, pahalanya luar biasa. Tidak boleh mencoba cara lain yang mungkin lebih efektif. Tidak boleh ya. Terima kasih. Tambahin berdoa. Oh iya. Supaya Allah memberikan hidayah. Konsisten. Lain kali makanya sederhana saja supaya tidak memancing ya. Tidak memancing orang itu bisa iri dengki dengan kita. Justru sebetulnya yang bagus itu begini. Kalau kita misalkan punya hijab yang bagus, ada temannya, aku ayo kumpul-kumpul loh, boh, ikut kita. Aku nggak punya hijab, Allah punya aku ini aja pakaian juga. Aku punya 4, kamu pakai 2, aku 2. Itu yang bagus. Ya, yang bagus begitu. Jangan malah besok beli hijab lagi, ya. Itu manas-manasi namanya, ya. Jadi nomor 1 kalau kita pengen enak itu akhlak yang mulia. Orang yang pandai aja dia harus lebih wise, bijaksana, bisa menerima pendapat orang lain. Kadang-kadang sekolahnya tinggi dia doktor, tapi ada ide gitu malah nggak bisa. Nggak bisa, salah kamu. Nggak level. Itu sombong, ya. Tak cepret lambemu itu nggak level, ya. Makanya begini itu gampang, tapi begini itu yang sulit. Mensejajarkan dengan lawan bicaranya itu berat. Ya. Menyamakan level. Komunikasi efektif adalah menyamakan level. Makanya di A jangan lihat atas terus lihat bawah. Tapi kalau ilmunya, agamanya lihat yang atas. Aduh itu rek, tekun puasa Senin Kamis. Ngajinya bagus, aku apa bisa ya seperti itu. Tapi kalau pakaian, kekayaan, titipan. Ya, makanya saudara, ibu-ibu kalau meskipun hutangnya banyak, gak usah jalannya miring berat. Wong hidup itu titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya gak enak, ya introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Yeah. The power of speaking, the power of feeling, the power of frame thinking, itu belum keluar semuanya. Kekuatan itu, kekuatan dari dalam, buatannya Tuhan tidak pernah keluar. Ya, yeah. Itu kekuatan yang luar biasa. Makanya small mind, discuss people, pikiran picik membicarakan orang lain. Kok banyak orang yang senang membicarakan orang lain? Average mind discuss event, pikiran biasa. Selain kumpul-kumpul, kita membicarakan tetangga kita, saudara kita, anak kita yang barangkali mau melanjutkan pendidikan lebih tinggi, tidak ada biaya, itu kita bisa. Tapi saya harapkan Ijabers Sidoarjo ini great mind, discuss idea, bagaimana Ijabers ini lebih kompak, komunitasnya, anggotanya lebih banyak, dan lebih kreatif, inovatif. Ya, itu intinya begitu, ya. Ayo, tanya. Ya, silakan. Silakan. Mbak, sama Ijabers. Operasi, oke, ayo Pak operasi, aku tunggu di kamar operasi. Enggak bagus, aku takut Pak. Aku cari alternatif. Apa alternatifnya? Sedang. Seminggu berikutnya, Pak, ayo operasi ayo. Daripada enggak bisa kerja nanti enggak bisa menilai kan sakit. Enggak bagus, penyakitku sudah hilang. Kenapa? Nah, itu Pak Agus tadi bilang, sedang. Aku manggil anak yatim piatu, habis 4 juta, maka sarafnya dikembalikan sama Allah. As-sodaqotu taf'ul bala. Sedekah menjauhkan jadi bala. Jangan eman dengan sedekah. Penyakit kanker banyak yang sembuh. Relawan saya ada tumor di sini. Saya sodorkan kepada teman-teman ortopedi. Coba dilihat, ada tumornya Pak. Terus bagaimana? MRI. Wah, tidak punya duit. Dia setiap kali ke rumah saya kesakitan. Ya Bapak Agus, harus. Gak usah, sodaqotu. Dia laksanakan. Sekarang ini tidak pernah nyeri dan dia sukses jualan ayam goreng sampai detik ini. Jangan ngeremehkan sedekah. Jangan ngeremehkan istighfar, itu dahsyat semuanya. Makanya mulut ini jangan sampai berhenti. Ini bisa ditanyakan, untuk apa mulutmu? Untuk berdoa ya Allah, untuk mohon ampun kepadamu, untuk berkata yang baik, untuk memuji teman saya, bukan menjelekkan teman saya. Lihat nih dia, tangannya ditanyakan, untuk apa tanganmu? Untuk berzikir, untuk berdoa ya, untuk saya dokter, untuk nyuntik ya, untuk meriksa pasien. Kalau ada guru untuk ngajar, tanyakan. Untuk apa tanganmu? Untuk merekes lambene bojomu. Ngomong ini. Hati, tanya. Untuk nyayang, nyubit anaknya. Ngomong ini. Untuk apa? Nyubit anak saya. Makanya anak itu disayang. Jangan dicubit. Makanya kalau ada ibu yang marah-marah sama anaknya, jangan anaknya yang diperiksakan. Ibunya yang bawa itu dokter, itu gangguan jiwa. Ya. Marah sama. Mohon maaf ya, Jabres ini mungkin sholatnya bagus, ngajinya bagus, ya ada komunitas karena waktunya banyak. Waqiyah hafal, Yasin hafal, Muluk hafal, Ar-Rahman hafal. Suaminya ini kerja cari duit. Dia fokus mencari nafkah. Suami mencari nafkah, pulang sampai rumah. Itu dosanya langsung diampuni sama Allah. Makanya sering bapak, suami datang, cium tangannya. Sambut. Kadang-kadang suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nyambut itu udah sisiran, pakai daster, telungulan, gak tahu diubah, suwek buri. Sopo itu, oh ayah-ayah arek, jarno ben golek-golek, ngombede itu. Gak bisa. Kalau ada suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oh ayah, pakai baju yang cantik ini. Ini untuk suami. Berdiri di pintu. Begitu suami datang, ayah, gandeng, ini istri soleha, gandeng, tasnya dibawa, digandeng, dicucukkan, tali sepatu dilepas, baru sa'e rogol, ya. Memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan, ya, ini, jadi, surganya ibu ada di suami. Ibu ngajinya oke, suaminya sholatnya bolong-bolong karena kerja keras. Seperti sekarang kan sulit, kerja keras. Nanggapinya keliru. Ya, mamai lho, mamini lho, ngaji seminggu 7 kali, surat Yasin hafal, semua hafal. Ayah ini sholatnya bolong-bolong, kadang diropel. Ayo ayah sekarang makmum, ganti aku yang imam ya. Ngambur ya. Ini namanya kebablasan. Bagaimanapun suami ini sebagai pimpinan rumah tangga, ini yang membawa kita nanti ke surga. Sebagai istri yang soleha, dijamin harus istri yang soleha, bukan hanya tampil hebat gitu. No, perilakunya harus, akhlaknya harus mulia. Ayah imamiah, mam tak sama anak-anak di belakang makmum. Padahal sisi agamanya, spiritualnya lebih bagus imamnya, tapi dia tidak memunculkan, dia justru mengangkat suaminya. Ayah imamnya montak di belakang. Lah ayahnya ini gak bisa ngaji, gak pernah ke masjid. Ya harus nekat aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hafalnya mek ul wallahu akbar. Ul a'udzubil fa'. Ul a'udzubil nas. Lah bolak-balik ul. Ul. Lah seminggu mimpin anaknya ngomong, "Mam, ayah itu mimpin sholat seminggu ini kok kalkul-kalkul ya." Enggak apa-apa, Le. Enggak apa-apa, Nak. Itu tetap ayah kita, pemimpin rumah tangga. Setuju? Tepuk tangan untuk kita semua. Harus bisa jadi gitu. Saya kemarin ya dampingi seorang ibu 90 tahun baca Al-Quran tanpa kacamata. Saya kan di bagian penyakit yang kronis ya, sakaratul maut. Ibu ini mau meninggal, itu yang disebutkan ayat yang dirindukan oleh surga. Ya ayat wa nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fatquli fi ibadi wa tuli jannati. Kok baca ini terus ibu ini? Berarti ibu ini hafal Al-Quran. Hebat. Saya ingin tahu udahnya bagaimana? Apa dia masuk komunitas di Jabers apa enggak? Saya ingin tahu. Kan di Jabers itu bagus ya bacaan Al-Qurannya. Ternyata mudanya itu suami istri sudah pensiun, dia selalu sholat berjamaah. Suaminya itu nunggu adzan ya, sambil dzikir. Istrinya ini jualan kacang, dibuatkan toko kecil-kecilan. Dia suka bungkusi permen, kerupuk, dan pelanggannya itu banyak anak-anak. Dia senang anak-anak kecil. Suatu saat dia duduk di kursi kecil gitu sambil bungkusi. Suatu saat dipanggil sama suaminya, Dek, panggil istrinya, Dek. Suaminya yang manggil langsung ditaruh. Lep. Dia datang. Iya mas, ambil wudhu, sholat jamaah, siap. Jadi suami manggil itu semua langsung ditaruh. Lep. Datang dengan baik, dengan sopan, nunggu perintah. Perintahnya bagus, suruh ngambil wudhu karena sholatnya selalu berjamaah, dilaksanakan dengan ikhlas, persis seperti di Jabers Sidoarjo. Persis, tepuk tangan untuk kita. Langsung bapaknya ini berdiri, hei anak-anakku, sini kumpul, contoh ibumu ini, ibumu inilah calon-calon penghuni surga. Itu terkena penyakit autoimun. Ya. Autoimun itu apa sih dok? Ada yang bilang autoimun itu seperti lupus, ada juga yang bilang itu seperti hipertiroid atau hipotiroid. Betul. Ini pertanyaan yang bagus. Saya kehilangan sahabat saya meninggal gara-gara tidak diketahui penyakitnya, tapi sarafnya lupus. Dokter spesialis penyakit dalam. Autoimun. Itu daya tahan tubuhnya menurun. Ingat, orang mikir itu energinya 5 kali lipat daripada orang yang keluar keringat. Misalnya tukang mecahi batu, yes, yes, keringatnya banyak, itu hanya 100 kalori. Tapi kalau mikir ibunya sakit, mikir anaknya gak pulang-pulang, anaknya nakal, kena narkoba, punya karyawan gak betul, itu 500 kalori. Pelan-pelan daya tahan tubuhnya menurun. Pertama sulit jalan, ya, depresi karena otaknya mulai mengkeret. Sel itu bulat, begitu dia kesedot, mikir itu mulai cemet, cemet, cemet sampai gepeng. Brain atrophy, ya, termasuk saraf yang lainnya, tidak bisa jalan, ya, lama-lama terus. Terus, akhirnya lumpuh, meninggal. Autoimun, lupus itu autoimun, makanya dia harus happy. Makanya boleh mikir tapi jangan kepikiran. Jelas ya, tim. Jangan sekali-sekali menganggap orang lain, suaminya, istrinya, anaknya itu tidak punya sesuatu yang baik. Jangan coba-coba. Kita itu belum tentu lebih baik dari tukang gojek yang ada di depan situ. Dari apanya? Takutnya kepada Tuhan. Indonesia sekarang takutnya gak sama Tuhan, sama KPK. Kedua sama BPK. Yang lebih parah takut sama PKK dan Dharma Wanita. Ya. Tambah teman. Ibu jangan merasa sukses, jangan merasa hebat kalau bisa mengendalikan suaminya, makin jauh dari surga. Ingat pesan saya. Sekarang bagaimana kalau merubah suaminya? Tidak, Pak, ada masalah ini. Dia ngomong, jangan dipotong, biarkan dia ngomong. Nek bagus pujian, cocok ya. Jadi kalau pengen enak itu cuma gini, yes, Oke, mantap. Sip, setuju. Aiso, aiso, aiso. Hai Mas Joko, yang lain mana? Ya Bunda, autoimun sudah jelas ya? Udah jelas ya. Kepercayaan verbalnya menurun, bukan hanya autoimun, lupus saja, banyak. Bahkan kepercayaan meninggal itu belum diketahui penyakit. Tapi syaratnya apa? Ternyata, selidik punya selidik, ternyata orang tuanya sakit, lumpuh, istrinya masuk ICU, mohon maaf anaknya cerai. Sehingga dia beban, dia berat. Dipikir sendiri, dia tidak cerita dengan saya, tidak ada. Luar biasa. Mari, yes. Jangan merasa dirinya bisa menyelesaikan masalah sendiri. No way. Sekali lagi, no way. Ya, kita harus bersama-sama, saling mendukung, saling menolong. Karena Rasulullah gini, siapa yang suka menolong kesulitan orang lain, pasti Allah akan menolong orang itu hidupnya di dunia sampai di akhirat. Orang hidup pasti ada masalah ya, betul ya. Tapi kalau kita menolong orang lain, masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mam Yeti dari HNC Sidoarjo. Mam Yeti, oke. Yang ingin saya tanyakan dok, bagaimana menyikapi suami yang mendidik anak kurang baik? Maksud saya gini, suami saya ini kan TNI. Jadi dia keras dan bagaimana lah? TNI itu bagaimana ya? Jadi gak sesuai dengan saya gitu loh. Saya takutnya nanti efeknya ke belakang untuk anak saya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. KDRT psikologis itu jauh lebih berat daripada KDRT fisik. Mendidik anak itu tugasnya ibu ya. Tolong ibu yang lebih proaktif kepada suami. Maklum itu karakter Abri itu selalu. Tapi juga banyak Abri yang lunak ya Pak. Pak jangan gitu Pak, kasihan anaknya tegang, stres dia. Itu sangat berat dampaknya sampai besarnya itu. Sekali lagi tadi saya ngomong, jangan membenci tapi memuji. Nah, mama bangga dengan kamu. Belajarmu tanpa disuruh, subuhmu tepat waktu. Uji. Ingatkan, jangan membenci tapi memuji. Jangan mengejek kepada anak. Anak yang nakal itu calon-calon orang sukses loh. Jangan dikira loh, anak-anak yang nakal kenapa? Dia bisa berekspresi. Tugasnya orang tua itu mengarahkan, membimbing. Kalau dia belok, luruskan lagi. Kalau belok, luruskan lagi. Yang lebih penting mendoakan supaya Tuhan juga ikut menjaga. Pola pikir. Kedua adalah pola makan. Boleh makan, nggak ada larangan, asal jangan berlebihan. Dan itu aja. Ketiga adalah pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Nek bisa ya jangan ngerokok, jangan suka melekan ya. Ada 70 tahun masih senengannya digerdu kak lambol ya, main teplek. Nah, itu pola hidupnya tidak bagus ya. Kalau 70 tahun ya ke masjid, sholat jamaah gitu ya. Jadi pola pikir, pola makan, pola hidup yang meningkat sekarang pakaian pola. Nah itu meningkat ya. Pakaian pola itu ya. Satu pertanyaan lagi ya. Boleh ya? Ya. Oke, satu saja. Satu. Ada yang mau bertanya? Ini. Oke. Nah, bagaimana tips menguruskan berat badan? Ya, betul banget. Ini aja sudah ditebak. Miss Eman ini ya. Tahu aja si dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mam Yeti dari HNC Sidoarjo. Mam Yeti, oke. Yang ingin saya tanyakan dok, bagaimana menyikapi suami yang mendidik anak kurang baik? Maksud saya gini, suami saya kan TNI. Jadi dia keras dan bagaimana lah? TNI itu bagaimana ya? Jadi gak sesuai dengan saya gitu loh. Nah, saya takutnya nanti efeknya ke belakang untuk anak saya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. KDRT psikologis itu jauh lebih berat daripada KDRT fisik. Mendidik anak itu tugasnya ibu ya. Tolong ibu yang lebih proaktif kepada suami. Maklum itu karakter Abri itu selalu. Tapi juga banyak Abri yang lunak ya Pak. Pak jangan gitu Pak, kasihan anaknya tegang, stres dia. Itu sangat berat dampaknya sampai besarnya itu jadi. Sekali lagi tadi jangan membenci tapi memuji. Nah, mama bangga dengan kamu. Belajarmu tanpa disuruh, subuhmu tepat waktu. Puji. Ingatkan, jangan membenci tapi memuji. Jangan mengejek kepada anak. Anak yang nakal itu calon-calon orang sukses loh. Jangan dikira anak-anak yang nakal kenapa? Dia bisa berekspresi. Tugasnya orang tua itu mengarahkan, membimbing. Kalau dia belok, luruskan lagi. Kalau belok, luruskan lagi. Yang lebih penting mendoakan supaya Tuhan juga ikut menjaga. Ojo dibentak, bentak aja gak boleh kok. Ya, harus percaya. Ngomong yang jelek, kamu bodoh, kamu nakal, ini laknat doa. Itu ya, kalau naik ke langit, langitnya langsung tertutup omongan jelek. Terus balik lagi, itu yang baru. Makanya kadang-kadang orang bicara gak bagus, itu kena dirinya sendiri. Ini good speaking, bicara yang bagus. Ya. Tapi ibu jangan nyalahkan suaminya, beri masukan. Nah, kak, apa ya, jangan gitu ya, kasihan ya anaknya ya, dia stres ya, kasihan. Biar mama aja yang bilangi papa inginnya bagaimana. Semua anak itu naik turun loh. Saya sekarang banyak pasien itu kelas 3 SMA gak mau sekolah, semester 5 gak mau sekolah. Anak itu biar senangannya dia, biar ada ibu ini ya cerita, seorang ibu egois. Aku pengen ya anakku jadi dokter, itu pengen aku ngomong gitu rasanya. Anak ini pinter, tapi gak senang dokter. Tapi ibunya bolak-balik, gimana ya aku ini. Akhirnya ibunya, anaknya takut. Ya, kata Allah, aku rido kalau ibuku rido. Ya, itu anak itu tahu agama, jadi dia takut, dia masuk ke dokteran. Dia pinter, dia lulus. Setelah lulus, madep ke ibunya. Ma, aku sudah wisuda, ini ijazahnya, ini stetoskopnya, mama yang praktek kan. Jangan begitu ya, anak saya aja 3, gak ada yang di kedokteran. Gak ada, anak saya dosen IT ya. Yang kedua chef, kepala chef. Yang IT chef yang kedua. Saya tanya, kenapa kamu ingin chef? Jadi lulus IT, aku sekolahkan lagi. Sekolah apa? Chef. Loh, kok chef? Lah kamu pengen apa? Aku pengen punya restoran halal. Wah bagus. Ternyata punya anak chef. Waduh luar biasa. Ruang bersih. Jadi segor mambu itu goreng kabel. Waduh. Pagi itu bangun tidur. Pak, iji pono pak, iji pono pak. Pak, iji pono pak, iji pono pak. Pak, iji pono pak, iji pono. Yang ketiga saintek. Gak ada. Harus dengan hati, dengan passion. Boleh mengarahkan, tapi jangan memaksa. Harus dengan hati. Ya, ini tolong suaminya suruh baca buku saya ya, The Power of Personality. Pengen jadi orang-orang yang hebat ya. Kok saya harus minta anaknya ini calon orang hebat ya, kayak ibunya ya. Nah, ibunya tak kasih resep untuk menguruskan badannya mau ya. Enggak sulit. Orang gemuk satu faktor genetik. Itu kuat sekali. Yang kedua adalah biasanya ngemil. Bukan makan. Makan gak suka, tapi suka ngemil. Ini justru berbahaya. Bolak-balik. Ya. Makanya orang gemuk itu biasanya mulutnya lebar. Ya, jadi nah, resepnya untuk menurunkan berat badan, jangan sekali-kali minum air es. Air es itu langsung masuk jaringan. Lebih baik air hangat. Kalau hangat mesti berkeringat. Nah kalau berkeringat itu membakar lemak yang paling natural. Air putih hangat atau olahraga jalan kaki itu berkeringat ya. Makanya olahraga itu teratur, terukur sesuai umur. Ada pasien saya 70 tahun. Bagus, saya boleh olahraga. Bagus pak, jantungnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil. Bapak pilih apa pak? Futsal, untung saya pilih ya, tidak sesuai ya. Jadi minum air putih hangat, right? Ya. Makan separuh dari porsi sebelumnya. Kalau sebelumnya agak munjung, maka dia harus peres. Kalau dia peres, maka dia harus separuhnya. Yang kedua, tambahi dengan jalan kaki. Ya, itu. Nanti kalau itu dilakukan, maka 2 minggu turunnya sekitar 3 kilo. tapi tidak mengganggu tubuh. Jangan pakai pil, pil yang menurunkan berat badan itu ngantuknya di level. Ya, ya cukup olahraga. Ya, jangan jamu Jawa boleh tapi jangan berlebihan. Jamu apa? Kapsul jamu apa isinya? Nah ini kadang-kadang tidak tahu isinya, tidak tahu dosisnya. Hati-hati kalau berlebihan kena ginjalnya. Tapi kalau jamu Jawa yang bagus itu ya temulawak, ya kunir putih itu masih umum. Tapi kalau yang tidak jelas ini untuk apa, efek sampingnya penelitiannya tidak ada. Pengennya kurus malah ginjalnya sakit, wah tambah repot. Menyelesaikan masalah dengan nambah masalah, nah, ini kan berat ya. Nah, hati-hati, jangan. Lebih baik yang natural aja. Puasa, nah, puasa ini bagus. Ya, puasa Ramadan. Orang yang puasa Ramadan itu berat badannya kalau sukses dia turunnya 3-5 kilo. Berarti dia Ramadannya sukses. Ada orang puasa Ramadan setelah Ramadan malah naik 10 kilo itu enggak sukses. Ya. Ya. Yeah.